hawa nafsu. Kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita. Namun apa yang dimaksudkan dengan hawa nafsu? Diterangkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau kita maksudkan hawa, maka kadang maknanya itu adalah kecintaan. Jadi sifatnya umum. Kecintaan seorang pada istrinya disebut hawa nafsu juga. Kecintaan seorang pada anaknya juga demikian adanya. Kecintaan orang laki-laki pada perempuan ini juga dinamakan hawa nafsu. Kesukaan dia pada makanan ini juga dinamakan hawa nafsu. Juga kadang maknanya itu adalah hawa nafsu itu adalah sesuatu yang menyelisih kebenaran. Sesuatu yang menyelisih kebenaran. Dan kadang juga maknanya adalah jami'ul ma'asi, yaitu segala macam maksiat. Kenapa dikatakan di sini maksiat maksud di dalam hal ini? Nah, kita lihat terlebih dahulu ada sebuah hadis yang dapat dijadikan pelajaran bagi kita, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman yang sempurna, yaitu kesempurnaan iman yang wajib, kata Ibnu Rajab, sampai dia menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam Nawawi. Namun yang lebih tepat sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis ini adalah hadis yang bermasalah. Kalau dikatakan sahih itu tidaklah tepat dengan berbagai macam alasan. Intinya makna hadis ini tepat. Kalau kita maknakan hadis ini, maka kita dapat memahami bahwasanya yang namanya hawa nafsu yang keliru, ketika seseorang mengedepankan hawa nafsunya dari menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengedepankan hawa nafsunya ini, maka itulah kata Ibnu Rajab menyebabkan dia terjatuh dalam maksiat. Begitu juga seorang itu terjatuh dalam amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, atau kita sebut dengan bid'ah. Itu karena mendahulukan hawa nafsunya. Dia tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ilmu, tidak mau mengkaji hadis, tidak mau mengkaji tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia dahulukan hawa nafsunya daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pemirsa yang membuat seorang itu mendahulukan hawa nafsunya. Maka intinya segala macam maksiat itu karena mendahulukan hawa nafsu daripada perintah Allah dan Rasulnya. Begitu juga segala macam bid'ah itu ada karena mendahulukan hawa nafsu tadi. Maka hawa nafsu itu kadang maksudnya itu sifatnya umum, tidak menunjukkan celaan, artinya kecintaan di situ. Kadang maksudnya adalah menyelisih kebenaran. Kadang maksudnya itu adalah ketika seseorang melakukan maksiat dan melakukan amalan yang tidak ada dasarnya. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala katakan kita harus tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasul. Maka akan diampuni dosa-dosa kalian. Para pemirsa, kata Al-Hasan Al-Basri, para sahabat itu pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan hubban syadid dan dengan sangat-sangat cinta. Maka turunlah ayat ini, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda cinta kalian pada Allah. Maka para pemirsa, marilah kita tundukkan hawa nafsunya, kita lebih mengungguli syariat, mengungguli perintah Allah, dan kita mengungguli menjauhi larangan Allah daripada kita mengedepankan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan keselamatan dan selamat dari neraka dan dimudahkan untuk masuk surga. Demikian, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat.